saat kecewa melandamu, ku ingin hilang sebentar saja, tapi ku tak bisa lakukan itu. Aku tertahan rasa sayang. Maafkanlah ku lupa diri. Hanya kamu yang buat aku luluh selamanya begitu. Takkan pernah aku tertahan rasa sakit.